وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. Maka mereka ahlus sunnati wal jamaah yatawallawna, memberikan wala, loyalitas kepada istri-istri Nabi yang mereka adalah ibundanya kaum mukminin. Wa yu'minuna bi annahunna azwajahu, dan mereka mengimani bahwa sanya mereka, yaitu istri-istri Nabi, adalah azwajuhu, para istrinya Rasulullah SAW fil akhirah, di akhirat juga. Ya, mereka adalah istri-istri Nabi juga di negeri akhirat. Khususan Khadijah, terlebih khusus Khadijah, ya, ummu aksari awladihi, yang beliau adalah ibunda kebanyakan anak-anak Nabi. Wa awwala man amana bihi, dan Khadijah adalah yang pertama kali beriman kepada Nabi. Wa aghadahu ala amrihi wa kana laha minhu manzilatul aliyah. Ya. Dan Khadijah, beliau adalah yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau juga yang membela beliau, menyokong, ya. Nah, ala amri, pada perkara beliau dalam berdakwah, wa kana laha minhu manzilatul aliyah. Dan Khadijah ini di sisi beliau memiliki manzilah, kedudukan yang tinggi sekali. Khadijah di sisi Nabi. Wa Siddiqatu binti Siddiq. Kemudian Siddiqah binti Siddiq, yaitu Aisyah, allati qala fiha Nabi SAW, yang Nabi SAW berkata tentangnya, fadlu Aisyata ala nisa'i kafadli sarisi ala sa'iri ta'ab. Keutamaan Aisyah, ya, atas seluruh para wanita yang ada ini, ini seperti keutamaan sarid, yaitu sarid, makanan lezat orang Arab saat itu. Itu daging berkuah. Ya, daging yang berkuah. Itu seperti keutamaan sarid ala sa'iri ta'am, dibanding dengan menu yang lain. Ya, nah, mantu misalkan ada rendang, kemudian ada perkedel, perkedel menu. Ya, kemudian ada buncis, menu. Ikan asin, menu. Mana yang lebih utama? Rendang apain? Nah, seperti itu juga. Nah, rendang lebih utama daripada telur dadar, ya, daripada telur ceplok, daripada buncis, daripada ini itu. Nah, itu Aisyah juga begitu. Dibanding wanita yang lain seperti itu. Ya. Itu matanya panjang, ya. Ya, ini mata semua ini kan. Berharakat ini. Wa azwajuhu, ya, sallallahu salam, hunna man tazawwajahunna binikahin. Mereka adalah yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ikatan pernikahan. Fa awwaluhunna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang pertama kali yang dinikahi oleh Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wa tazawwaja bi Makkah qabla al-bi'sah. Ya, beliau menikahi Khadijah di Mekah sebelum diutus sebagai nabi. Wa kanat ya sinnuhu 25. Waktu itu umur Nabi masih berumur 25 tahun. Wa kanat hiya takburuhu bi 15 aman, dan Khadijah lebih tua daripada Nabi, itu lebih tua 15 tahun. Ya. Walam yatazawwaj 'alaiha hatta tuwfiyat, dan Nabi SAW tidak berpoligami ketika masih menikah dengan Khadijah, ya, hingga beliau si Khadijah ini wafat. Ini mungkin sunnah ini yang mau dianut oleh Pak Adri mungkin. Ya kan, mana kita tahu. Mungkin begitu ya. Barakallahu fiik Pak Adri. Mana lagi tadi? Hah? Waqat ruziqa minha, dan beliau sesalatah diberikan rezeki karunia anak dari Khadijah bikuli auladihi, dengan seluruh anak-anak beliau, ila Ibrahim, kecuali Ibrahim. Ya, Ibrahim itu lahir ya dari Maryam, dari siapa? Dari Maryah Al-Qibtiyah. Ya. Yang hah? Kenapa? Udah syarah, ayo tafadhal. Siapa? Pak Adri. Bintu ya. Bintu Wailidin radhiyallahu anha tazawwajaha bi Makkah sabdan bi sabi wa kanat sanahu 25 wa kanat hiya sinnuhu 25 wa kanat hiya takburuhu bi khamsata, ya kan dia bi khamsata asyara aman tarkib ala juz'ain mabni ala al-fath, terus walam yatazawwaj alaiha hatta tawfiyat waqad yuziqa minha bi kulli awladihi illa Ibrahim wa kanat awwal man amana bihi wa qawa ala ihtimali akbar risalati wa qad matat qabla al-hijrati bi thalathi sinina an 65 sanatan fa tazawwaja ba'daha sawdata bint zam'ata wa aqada ala Aisyata radhiyallahu anha wa kanat binta sitta sinina hatta idha hajara ila al-Madinati bana biha wa hiya bintu tis'i wa min zawjatihi Nah, cukup ya. Dan istri-istri beliau ialah yang dinikahi oleh beliau dengan sebuah ingatan pernikahan. Maka yang pertama kali beliau nikahi adalah istri-istri beliau. Mereka adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau menikahinya di Mekah sebelum diutus sebagai seorang nabi. Dan beliau saat itu berumur 25 tahun. Dan Khadijah ya takburuhu bi 15 aman, lebih tua 15 tahun. Dan beliau tidak menikah ya ketika bersama Khadijah hingga Khadijah wafat. Dan sungguh beliau telah diberikan rezeki ruziqa di karunia anak minha dari Khadijah dengan seluruh anak-anak beliau kecuali Ibrahim. Ibrahim ini lahir dari siapa? Maria Kitbiyah di Madinah. Ya, pada tahun ya ke-8 dari Hijrah. Ya. Wa kanat awwala man amana bih. Dan Khadijah adalah yang pertama kali beriman pada beliau. Wa qawwahu, dan menguatkan beliau ala ihtimali akbair risalah, untuk mengemban ya, memikul beban-beban risalah. Akba ya, itu beban-beban risalah. Waqad matat, dan beliau Khadijah wafat qabla al-hijrah 3 sinin. Ya. Sebelum hijrah itu 3 tahun sebelum hijrah, an 65 sanatan. Yaitu ketika berumur 65 tahun. Ya. Atazawwaja ba'daha, maka setelah itu Nabi menikah setelah Khadijah wafat dengan Saudah bintu Zam'ah. Kemudian melaksanakan akad pernikahan, akad saja. Ya, dengan Aisyah. Waktu itu Aisyah berumur 6 tahun. Ya, jadi ikhwah, melaksanakan akad dengan seorang wanita ketika wanita itu belum balig boleh. Dan juga tanpa persetujuan dari si anak tersebut karena dia belum balig. Itu persetujuan kedua orang tuanya. Tapi nanti dicampurinya ketika sudah haid baru boleh. Nah, hatta idza hajara ila al-Madinati, maka tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Aisyah sudah haid, sudah 9 tahun, bana biha wa hiya bintu tis'in. Maka beliau baru tinggal bersama Aisyah, membangun rumah bersama untuk Aisyah, yaitu yang beliau waktu itu sudah umur 9 tahun. 9 tahun waktu itu orang Arab bongsor-bongsor. Jadi jangan dibayangin 9 tahun sekarang apa? Bongsor-bongsor. Gak kayak kita sebenarnya 9 tahun kuntet kecil anak 9 tahun, enggak, orang Arab 9 tahun besar-besar, dahulu lagi ya. Dan diantara istri-istri beliau juga adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang beliau menikahinya setelah wafat suaminya Abu Salamah Abdul Samad. Wai Zainab zawajahullahu iyyaha. Baik, terus. Wa juwairiyah. Hayyin. Nah, udah cukup dulu itu. Ya. Nanti kita ke matan berikutnya dulu. Ya. Ya. Kemudian dari mana tadi? Kemudian Zainab bintu Jahsyin. Ya, yang beliau menikahinya setelah dicerai oleh suaminya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak tiri dari Nabi. Ya, Nabi waktu itu enggan untuk menikahi Zainab jandanya. Karena anaknya ternyata boleh. Ya. Kemudian. Aw'alal asah. Ya, atau menurut pendapat yang sahih. Ini sebagaimana dikatakan oleh para penta'lik, enggak perlu ya ada ucapan dari Syekh Al-Haras Al-Asah, karena tidak ada pendapat kedua yang menyatakan Zainab ini bukan jandanya Zaid bin Harithah. Zawajahullahu iyaha, Allah langsung yang mengisah, apa namanya, menikahkan menikahkan dengan Zainab dengan Rasulullah dengan Zainab. Nah, ini ya dikisahkan ya bagaimana Allah yang sehingga Zainab mengatakan kepada istri-istri Nabi yang lain, ya kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, saya dinikahkan oleh Allah gitu. Nah, itu di firman Allah ya, wa idh taqulu lil ladina anama Allahu alaihi wa anamta alaihi amsik alayka zawjak wattaqullaha wa tukhfi fi tamsik ya mallahu mubdihi wa takhsha wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaidun minha wa tarazawajnaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadu minhunna wa tara wa kana Allahu amrullahi maf'ula. Nah ini lafaz wallah apa namanya? Falamma qada Zaidun minha wattaran ya wa tara zawajna kaha. Kami menikahkan engkau dengannya. Gitu. Ya maka tatkala Zaid telah menceraikan istrinya ya, kami kawinkan engkau dengan dia. Kami nikahkan engkau dengan dia. Di surah Al-Ahzab ayat 37. Likai la yakunu yakuna 'ala mu'minina harajan fi azwaji adiyaihim. Ya. Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini mantan istri anak-anak angkat mereka. Itu. Ya. Baik. Kemudian ya Juraiyah, Juwairiyah bintu Haris dan Sofiyah bintu Hayyin, Hafsah bintu Umar, Zainab bintu Huzaimah. Jadi istri Nabi ada dua Zainaban. Yang pertama Zainab bintu Jahsyin, yang kedua Zainab bintu Huzaimah. Semuanya adalah ummahatul mukminin. Mereka adalah istri-istri beliau juga di akhirat. Yang paling afdal alal itlaq secara mutlak adalah Khadijah dan Aisyah. Ya, kemudian berkata syiar Islam, wa yatabarra'una min tariqatir rawafidi, dan mereka ahli sunnah berlepas diri dari metode cara orang-orang rafidah, alladzina yubghiduna sahabata, yang mereka membenci para sahabat, wa yasubbunahum, dan mencela mereka, wa tariqatin nawasibi, ataupun ahli sunnah berlepas diri dari tariqah nawasib, alladzina yu'duna ahlal baiti biqaulin aw amalin, yang nawasib ini menyakiti ahlul bait baik dengan ucapan ataupun dengan tindakan. Wa yumsikuna amma syajara baina sahabah, dan ahli sunnah menahan diri dari apa yang terjadi perselisihan di antara sahabat. Wa yaquluna, mereka berpendapat, inna hadhil athara al marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhibun, mereka berpendapat bahwasanya riwayat-riwayat yang diriwayatkan tentang ya kejelekan sahabat itu adalah dusta. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa, di antara riwayat itu ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, wa ghayyara diruba an wajhihi, ya, dari riwayat yang sebenarnya. Wa sahih minhu hum fihi ma'thurun, yang sahih di antara adalah mereka para sahabat diberi udzur tatkala mereka keliru, Muawiyah berperang dengan Ali, nah diberi udzur, imma mujtahiduna musibun, bisa jadi mereka dalam mujtahid maka mereka diberi pahala, ya enggak, kalau mujtahid salah dapat pahala satu, kalau benar dua. Wa imma mujtahiduna wa mukhtiun, atau bisa jadi mereka mujtahid tapi mereka keliru dapat pahala satu. Huma adzalika la ya'taqiduna anna kullu wahidin min ashabati ma'sumun an kaba'iril ismi wa shagha'irihi, dan mereka ahlussunnah wal jamaah tidaklah meyakini bahwa masing-masing dari sahabat itu ma'sum ya dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Bal yajuzu 'alaihim adzunubu fil jumlati, ya bahkan ya bisa saja di antara mereka sahabat ada yang terjatuh ke dalam dosa secara jumlah, ya secara umum seperti umumnya manusia, ya walahum minas sawabiki wal fadaili, dan mereka sahabat memiliki keutamaan sawabik mereka yang mendahului. Fadail, mereka memiliki keutamaan-keutamaan. Ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadara, yang mengharuskan mereka mendapatkan ampunan yang itu muncul dari mereka kalau mereka salah, ya in sadara, kalau memang itu muncul dari mereka kesalahan. Hatta innahum yughfaru lahum minas sayyiati, hingga akhirnya mereka diampuni dari keburukan-keburukan mereka. Mala yughfaru liman ba'dahum, yang itu tidak diampuni bagi orang setelah mereka. Di annalahum minal hasanati allati tamhu sayyiati ma laysa liman ba'dahum, karena mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang akan, ya, yang tamhu, maha yamhi, maha yamhi, maha yamhi, menghapus, yang menghapus sayyiat, keburukan-keburukan mereka. Ma laysa liman ba'dahum, yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Ya, iya enggak? Setengah mud sedekahnya para sahabat ataupun satu mud tidak akan mampu disaingi oleh sedekah selain sahabat, walaupun sebesar gunung Uhud berupa emas. Waqad sabata bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sabit dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum khairul qurun, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Khairun nas qarni, kata Nabi. Wa annal mar'a min ahadihim, dan bahwasanya seseorang dari salah seorang di antara mereka, idza tasaddaqa bihi, jika bersedekah, kana afdala min habl min jabal Uhudin, maka lebih afdal dari sebesar gunung Uhud zahaban berupa emas, mimman ba'dahum, dari orang-orang yang setelah mereka. Sedikit Abdi Somad. Yuridu, ya. Ya tabarraun. Sammahum Zaid bin Ali rahimahullah, li'annahu lamma talabu minhu an yatabarra'a yubayi'uhu aba fatafarraqu rafattumuni famin yawma idin. Nah, ya itu cukup. Ya, yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka berpas diri dari metodenya orang-orang Rafidah, yang mereka gulu terhadap Ali dan ahlu bait, dan mereka membenci adahu selain dari ahlu bait, selain dari Nabi. Itu pun ahlu bait menurut mereka aja. Ahlu bait menurut mereka dari istri-istri Nabi hanya Khadijah. Selain istri Nabi, selain Khadijah bukan ahlu bait. Lucu. Ya, Pak Adri punya 4 istri. Yang dianggap keluarga Pak Adri istri pertama. Istri kedua, ketiga, keempat bukan keluarga Pak Adri. Ini lucu. Ya kan? Pasti itu adalah keluarga Pak Adri juga kan? Ya. Dan mereka membenci dari selain istri-istri Nabi, ya, dari kibar sahabah, dan mereka mencelanya dan mengkafirkan mereka. Yang pertama kali menamakan mereka dengan Rafidah adalah Zaid bin Ali. Ya. Zaid bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang karena mereka dahulu meminta kepada Zaid bin Ali untuk barok, berlepas diri dari kekhalifahan dua, keimaman, kepemimpinan dua syekh, Abu Bakar dan Umar. Yubayi'uhu, supaya nanti mereka, orang-orang Rafidah, berbaiat kepada Zaid bin Ali. "Oh, Zaid bin Ali, kamu tolak itu khilafah Umar Abu Bakar, nanti kita baiat sama kamu." Ya. Aba dalika aba. Aba di sini Abdul Samad. Wazannya aba ya'bi. Aba ya'ba. Artinya menolak. Dalam hadis, ya kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umat masuk surga kecuali enggak mau. Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau? Menolak. Aba wastakbara. Iblis aba menolak. Wastakbara dan menyombongkan diri. Ya. Makana minal kafirin. Iblis itu orang kafir. Fatafarraqu minhu, maka akhirnya mereka yang tadi mau membaiat Zaid bin Ali akhirnya berpisah dengan menyelisihnya. Ya, maka Zaid bin Ali mengatakan, "Rafattumuni, rafattumuni." Kalian menolakku, kalian menolakku, kalian menolakku, menolak untuk sama-sama menetapkan kekhilafahan Abu Bakar dan. Maka setelah hari itu dikatakanlah mereka adalah Rafidah. Rafidah sampai hari ini. Ya. Tafadhal Mas Hafid. Ha? Ahlul baiti an-nubuwati al-ada'a, al-ada'a. Li asbabin. Li asbabin wa umurin siyasiyatin marufatin wa lam yaqut biha ulai wujud hada. Wa yusiru ahlul sunnati wal jama'ati anil qawli kina waqa'an min liza. Baina aliyin. Baina aliyin. Wa tolhata. Wa zubairi. Ba'da muktahul uqman. Wa ma waqa'a ba'da dalika. Baina aliyin. Wa mu'awiyata. Wa. Wa amru. Wa amri. Wa amri bin as. Wa gairihim. Wa yarawla anna al-atharun. Marwiyata. أو محرف الوجه وأما الشبيه منها فيؤذرونه فيه ويقولون إنه متأولون متأولون سجدهدون. نعم cukup dulu ya. Mana dari mana antum baca tadi? Wahum firaqun katsirah. Dan ya, Rafidah ini banyak macam-macam firqahnya. Di antara mereka ada yang ghaliyah gulu wa minhum duna dzalik, ada yang di bawahnya. Dan mereka berlepas diri, demikian pula ahli sunnah berlepas diri dari siapa? Dari tariqah nawasib. Nawasib itu kebalikan Rafidah. Rafidah gulu kepada ahlul bait, nawasib enggak, mencela ahlul bait. Alladzina nasabu ahla bait. Ya. Yang nawasib ini kebalikan dari gulu. Ya. Yang mereka memusuhi. Ya, nasabu, nasaba. Memusuhi ahl bait, ahlu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ahlu baitin nubuwati. Al-ada'ah. Dengan ada'ah, permusuhan, ya, di asbabin, dengan sebab-sebab, wa umurin, dan juga perkara-perkara sia-sia. Perkara yang sia-sia. Sia-sia, perkara politik. Ya. Amma'rufa yang ma'ruf ya. Walam ya'ud liha ula'i wujudul an. Tetapi mereka tidak kembali ya. Wujudnya sampai sekarang enggak ada. Dan mereka ahlu sunnah berpegang teguh ya mereka afan yumsik menahan diri dari khaut berbicara fima waqa'a min niza, ya terkait apa yang terjadi berupa niza perselisihan di antara sahabat radhiyallahu anhum, la siyama terutama apa yang terjadi antara Ali dan Talhah dan Zubair ya setelah terbunuhnya Utsman ba'da maqtal setelah terbunuhnya. Dan apa yang terjadi setelah hal tersebut antara Ali dan Muawiyah, kemudian dan Amr bin As dan selain mereka. Dan mereka berpendapat bahwa athar, riwayat-riwayat yang marwiyah yang diriwayatkan fi masawihim tentang kejelekan para sahabat, kebanyakannya adalah dusta, muharrafun, sudah ditahrif. Ya, anwajihihi. Dari riwayat yang sebenarnya, ada pun yang sahih diantaranya, ya, fayadzirunahum fihi. Ya. Mereka memaafkan hal tersebut. Dan mereka berkata, innahum muta'awwiluna mujtahidun. Bahwasanya mereka para sahabat ini adalah orang yang mentakwil. Kemudian mereka berijtihad. Ya. Seperti perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Nanti kita lanjutkan pada zuhur insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit lagi nih. Sekarang hari apa? Selasa. Kamis bisa selesai enggak ya? Kalau Kamis enggak bisa selesai, pekan depan.